Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, ilmu yang menjadi anugerah terindah ketika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, jika kita merasa beruntung dan bersyukur mendapatkan materi-materi dunia, lalu bagaimana dengan ilmu yang dengannya Allah angkat derajat kita dan Allah masukkan kita ke surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan siapa yang tidak ingin itu dirasakan dan dialami oleh dirinya, dimudahkan menuju surga? Bukankah itu cita-cita kita? Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah kita ingin melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita ingin hidup bahagia kekal bersama orang-orang yang kita cintai. Maka kalau itu yang kita inginkan, maka solusinya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas kemudahan dan akses yang Allah berikan kepada kita. Dan ilmu itu adalah agama itu sendiri, hadirin. Mu'adz bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din. Ilmu itu, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzur amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bicara ilmu, maka kita bicara tentang agama. Bicara ilmu, kita sedang meningkatkan kualitas agama kita, kualitas iman kita, ketakwaan kita. Dan ini yang terpenting. Makanya Sufyan Atsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang memuliakan, kita lanjutkan bab nafkah ke iyal, ke keluarga. Dan kita masuk ke hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, guru dan seluruh ulama dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala an, Al-Badri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Muttafaqun alaih. Jika seseorang menafkahi keluarganya, dengan sebuah nafkah dan ia niatkan untuk mengharapkan pahala atau diharapkan pahala dari nafkahnya tersebut, fahiyalahu sadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, kembali kita disuguhkan hadis yang penting dalam bab sedekah. Hadis Abu Mas'ud Al-Badri, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah yang diberikan, nafkah yang diberikan oleh seseorang ke keluarganya, maka dengan catatan ihtisab, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, simpel, sederhana, dan syarat akan makna. Kita masuk ke pelajaran dan fawaid, hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menanamkan rasa cinta dan rahmat dalam rumah tangga kita. Jadi Rasulullah mengajarkan kita hal-hal atau kiat-kiat yang apabila kita kerjakan, itu akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Di antara anggota keluarga, hadirin, tidak diragukan lagi jika suami atau ayah menafkahi keluarganya, maka bukan hanya ia memberikan makanan atau minuman atau pakaian, tapi ia sedang membangun rasa cinta di tengah-tengah keluarganya, membangun pondasi kasih sayang di tengah-tengah keluarganya. Karena ini bukan tentang uang seringkali, ini tentang perhatian, ini tentang tanggung jawab, ini tentang rasa dijaga, dilindungi, diperhatikan, disupport, ditumbuhkan, dan lain sebagainya. Maka ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan primer seseorang, sandang, pangan, papan gitu. Ya, itu penting. Namun jauh lebih itu, atau jauh lebih dalam dari itu, ini tentang rasa cinta dan rasa sayang. Makanya banyak kasus banyak istri yang terharu ketika suaminya memberikan nafkah, padahal nafkah itu gak cukup buat kebutuhan primer sang istri. Tapi kenapa istrinya terharu? Karena dia merasa disayang dan diperhatikan. Dia merasa dijaga walaupun gak cukup, karena dia tahu suaminya udah berjuang, suaminya udah berusaha, suaminya memperjuangkan dirinya. Itu kan mahal ya, bagi wanita, bagi anak, bagi keluarga, bagaimana dia diperjuangkan. Adapun nominal, dia tahu suaminya udah berusaha dan itulah yang diberikan oleh Allah SWT pada hari itu. Adapun angka, dia tahu bahwa Allah SWT yang memutuskan apa dilapangkan atau disempitkan pada hari itu. Tapi dia tahu yang pastinya dia diperjuangkan oleh suaminya. Dan itu pesan yang sangat mahal. Dan kalau kita laki-laki gak percaya, coba tanya istri kita, coba tanya anak-anak, lalu bandingkan perasaan seorang istri dengan ngelihat suaminya santai, gak kerja, tidur-tiduran, dan akhirnya gak memberikan nafkah bagi dia. Syaitani baina musyarikin wa mugharribi, baina antara timur dan barat, kata para ulama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini tentang rasa cinta dan kasih sayang. Dan ini yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kita menyadari hal ini. Ini bukan tentang masalah uang semata, ini masalah fondasi di dalam rumah tangga dan fondasi di dalam keluarga. Itu pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kedua, bahwa nafkah yang diberikan oleh suami ke istri, lagi-lagi itu sangat berpahala, pahala besar. Jadi akan memberikan pahala kepada yang memberikan nafkah, yang memberikan nafkah dengan syarat ihtisab. Dengan syarat ihtisab, bukan yahtasibuha. Ihtisab. Jadi kalau kita ingin setiap nafkah kita melahirkan pahala-pahala besar, maka syaratnya ketika kita memberikan nafkah, kita ihtisab. Dan apa arti ihtisab? Secara umum arti ihtisab adalah niat dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Niat mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, salah satu ulama mazhab Syafi'i, ihtisab itu talaban lil ajri la li qasdi akhar min riya'i aw nahwi. Ihtisab itu mengharapkan pahala dan bukan karena niat lain seperti riya, pengen dipuji dan lain sebagainya. Jadi mengharapkan pahala. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah, maka dia dapat pahala ketika dia memberikan nafkah. Dan ini penting, hadir sekalian. Jadi memberikan nafkah atau memberikan nafkah yang akan melahirkan pahala demi pahala bukan sebatas memberikan jumlah tertentu, bukan sebatas diberikan secara bebas. tidak semua nafkah melahirkan pahala. Itu hal penting. Tidak semua nafkah membuat kita mendapatkan pahala. Karena nafkah membuat kita mendapatkan pahala adalah nafkah yang kita berikan dengan niat mengharapkan pahala dan mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Abu Mas'ud dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa demikian? Karena sebagian pihak itu memberikan nafkah bukan karena mencari wajah Allah, tapi sebatas karena harga diri laki-laki. Masa laki-laki enggak memberikan nafkah? Ini muka mau taruh di mana? Jadi dia memberikan nafkah sebatas harga diri laki-laki. Gengsi. Diremehkan oleh keluarga istri. Karena mungkin dia berangkat dari keluarga sederhana, keluarga dengan ekonomi rendah, lalu dia maju ke wanita yang ekonominya kuat. Dinikahkan sama calon mertuanya, tapi diremehkan oleh mayoritas keluarga istri. Maka dia menyampaikan, saya akan buktikan sama keluarga istri saya akan, bahkan bukan hanya kasih ke istri, seluruh keluarga saya akan kasih nanti. Tapi hanya untuk pembuktian saja. Enggak ada mengharapkan wajah Allah. Enggak ada mencari atau mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dikhawatirkan nafkahnya tidak mendapatkan apapun, enggak ada pahala. Kalau kita ingin pahala dalam nafkah kita, dan kalau kita ingin pahala setiap hari saat kita mencari nafkah, maka hendaknya kita mencari wajah Allah dan mencari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar gengsi, pride, harga diri laki-laki, atau ingin dikenang sebagai pahlawan oleh anak-anaknya. Ada sebagian kita ingin seperti itu, ingin terlihat sebagai pahlawan di hadapan keluarga, di hadapan anak, di hadapan cucu, di hadapan cicit, dan lain sebagainya. Hadirin Allah muliakan, memang memberikan nafkah bukan masuk ke bab, atau rumah tangga itu bukan masuk ke bab ibadah mahdhah. Namun alangkah indahnya jika kita tetap dengan tujuan dasar kita, yaitu menjadi hamba daripada menjadi pahlawan atau menjadi hero dan seterusnya. Nabi kita salam saja ketika ada yang menyematkan hal-hal di dalam diri beliau, beliau katakan, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Titik. Jadi kita memberikan nafkah mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu poin penting. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini memberikan edukasi dan pendidikan kepada kita bahwa orang beriman itu ketika mencari nafkah itu suasana hatinya itu suasana positif, suasana optimis. Bukan mencari nafkah dengan perasaan di bawah tekanan, under pressure dan seterusnya, enggak. Orang beriman itu ketika cari nafkah, dia itu optimis, dia itu semangat gitu. Kenapa? Karena ihtisab. Kita tahu salah satu makna ihtisab adalah makna-makna di atas. Hadirin, ikhtisab itu berharap. Orang itu kalau mengerjakan satu dengan harapan yang tinggi, lemes atau semangat? Hah? Nggak ngerti. Coba ingat-ingat waktu hadirin ke, misalnya ke KUA dulu dengan harapan menikahi seorang wanita, semangat atau lemes? Nggak semangat juga. Ya Allah, kasihan hidupnya. Orang tuh kalau ngerjain sesuatu dengan harapan tuh semangat hadirin. Ihtisab tuh harapan. Makanya sebagai pelawak ketika menjelaskan ihtisab kan menjelaskan tentang ada harapan, ada optimis, senang, gembira. Itu ihtisab. Jadi bukan lesu gitu. Aduh berat mas, hari gini mas, susah deh. Belum ada mas, udah mau zuhur nih, masih sepi. Oke. Coba evaluasi lagi apa niat kita. Orang tuh kalau niatnya cari pahala, cari wajah Allah, berharap kepada Allah. Hadirin, kita kalau punya hubungan bisnis dengan orang yang paling kaya di Jakarta dan yang paling baik di Jakarta, dalam kondisi saat ini kondisi gak mudah bagi banyak kita, kondisi berat. Tapi kalau misalnya kita dapat kesempatan berinteraksi bisnis sama orang yang paling kaya di Jakarta dan paling baik di Jakarta, kira-kira kita semangat apa enggak? Ada lesu? Ada berat mas? Aduh, aku ini bukan siapa-siapa mas, pernah bilang enggak. Kenapa? Oh, kita berinteraksi dengan orang paling kaya dan paling baik dan paling jago dalam bisnis. Optimis kita, insya Allah goal, ini masih goal. Dan saya gak yakin gak akan dizolimi. Kenapa? Karena dia paling baik, dia paling bertakwa, dia paling kaya lagi, bisnisnya paling jago. Mana ada optimis, mana ada pesimis? Kalau kita berinteraksi, yang ada harapan demi harapan. Hadirin, falillahil matsalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah al-ghani, Allah al-muhsin, Allah ar-rahman ar-rahim. Kondisi sedang sulit, tapi bukankah karunia Allah sangat luas? Dan Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Oleh karena itu, orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, itu akan terlihat dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari nafkah, dia gak akan mumet, dia gak akan kusut. Lo kusut banget sih hari ini. Iya, gue belum laku-laku nih. Coba evaluasi. Apa yang kita harapkan? Apakah benar-benar kita ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Atau sebatas mengharapkan dagangan laku? Atau kita mengharapkan karunia Allah, rahmat Allah? Hadirin, apa enggak sulit bagi Allah? Atau apakah sulit ya? Apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah buka pintu rezeki kita dari sisi lain. Anggap aja 3 bulan ini jualan kita enggak laku-laku sama sekali. Tapi Allah enggak, tapi di waktu yang sama ternyata 3 bulan ini istri dia hamil positif. Lalu setelah 9 bulan lebih melahirkan, dan anak itu jeniusnya minta ampun dan fitrahnya baik nanti ke depan. Allah takdirkan itu jembatan rezeki buat orang tuanya. Dan kalau di total nantinya itu omset per bulan gak ada apa-apanya dibanding rezeki yang Allah titipkan ke nih anak. Makanya manusia itu seringkali melihat kehidupannya dengan kebodohannya, bukan dengan imannya. Makanya pesimis, lemas, gak bergairah. Oh berat, aku harus kerja apa lagi, aku harus usaha apa lagi, gagal terus. Mungkin bukan usahanya dirubah, tapi niatnya dirubah, harapannya dirubah, ketakwaan yang diperbaiki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ulama juga menjelaskan dalam hadis ini, hadirin, pahala nafkah adalah pahala wajib, dan pahala wajib adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, serta tim. Amin. Alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua dan umat Islam di seluruh dunia. Amin. Alamin. Izin bertanya, Ustadz, jika suami sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga, primer, sekunder, sesekali tersiar, apakah memang sebaiknya seorang istri full di rumah mengurus anak-anak, suami, dan rumah? Karena terkadang ingin mempunyai uang sendiri untuk berbagi kepada orang-orang terdekat, bersedekah, dan ingin membeli kebutuhan sekunder atau tersier sendiri. Tapi jika bekerja, khawatir lalai terhadap pekerjaan rumah serta mengurus anak-anak dan suami. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk punya pertanyaan. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum, fikum barakallah wa iyaki. Tergantung setiap orang beda-beda, hadirin. Tapi yang pastinya, fa'atiku ladhi haqqin haqqah, tunaikan hak setiap pihak. Dan ibda biman ta'ul, mulailah dengan pihak yang menjadi tanggung jawab kita, misalnya anak-anak, rumah. Lalu buat skala prioritas, waktu kita terbatas, energi terbatas, maka buat skala prioritas, kedepankan yang wajib dulu. Jadi first thing first ini penting, hadirin. Oleh karena itu jawabannya beda-beda, karena kondisi orang beda-beda, kemampuan orang beda-beda, energi orang beda-beda, kesehatan orang beda-beda. Kalau memang sekali lagi semua urusan yang wajib-wajib ain sudah kita cover semua, suami sudah kita urus, anak-anak sudah kita didik, bukan hanya nyiapin baju ya, tapi dididik tuh anak-anak, rumah bersih, rapi, wangi, asri gitu. Lalu kita masih punya kelebihan waktu, maka gunakanlah waktu itu untuk hal yang bermanfaat untuk akhirat kita sebelum dunia kita. Karena kalau akhirat bermanfaat, dunia juga ikut. Dan kalau bisa hanya jangan hanya sekedar ingin punya uang untuk beli barang. Karena hidup ini cuma sekali, hadirin. Sayang kalau kita ngerjain sesuatu itu motifnya hanya itu. Tapi kalau motifnya untuk bisa memberi, bersedekah, berinfak, berbagi, lalu sekali lagi buat skala prioritas, selama ini dilakukan setelah yang fardu ain sudah tercover, yang kewajiban-kewajiban primer sudah tercover, maka ya semoga Allah berkahi keputusan tersebut. Tapi kalau itu dilakukan sebelum kewajiban itu dipenuhi, dikerjakan, bahkan melalaikan kita dari kewajiban, maka ingatlah ucapan keterangan para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala, salah satu ulama mazhab Syafi'i, man wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga akhirnya dia lalai mengerjakan hal yang wajib, maka dia tertipu, kata para ulama kita. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Imam Nawawi rahimahullah, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan juga senantiasa melindungi Ustaz, keluarga, dan seluruh tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara meyakinkan diri kalau kita memang sudah berniat untuk ihtisab ketika memberikan nafkah ke keluarga? Karena saya takut nafkah yang dulu-dulu yang di masa depan bukan ihtisab dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Syukran jazakallahu wa iyyakum. Kalau yang lalu tinggal evaluasi, sebenarnya jujur kita kepada diri sendiri. Sebenarnya kita melakukan ini itu untuk apa sih? Bisa kok kalau kita jujur, kita akan mendapatkan jawabannya. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia tahu apa yang dia yang terjadi pada dirinya secara umum. Gak semuanya memang, tapi dia tahu sebenarnya ini saya benar atau tidak, ini niat saya baik atau tidak, niat saya tulus apa tidak. Tapi kasih waktu untuk muhasabah, kasih waktu untuk evaluasi diri. Tapi kalau kita gak punya waktu untuk evaluasi diri, maka gak akan jadi apa-apa. Dan sekali lagi pastikan bahwa niat kita mencari pahala dari Allah, mencari wajah Allah Taala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu melimpahkan berkah rahmatnya bagi Imam Nawawi, Ustadz, para ulama, serta umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Waiyakum. Ustadz, saudara saya adalah suami yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga sebagian besar kebutuhan hidup keluarganya ditutupi oleh penghasilan istrinya yang memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di sebuah perusahaan, dan itu pun masih belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Kondisi kekurangan ini menyebabkan istrinya berhutang sehingga keluarganya terbebani dengan hutang yang sangat berat dan tidak mampu mereka bayar lagi. Di satu sisi, si suami sebetulnya memiliki hak waris yang masih belum bisa dia peroleh, dikarenakan keluarga suami yang memutuskan untuk tidak membagikan harta waris tersebut atas pertimbangan ibunya yang masih hidup. Mohon penjelasan Ustaz atas hal ini dalam kaitannya dengan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga, sehingga keluarga saudara saya ini terbebani hutang. So, bagaimana halnya dengan hak waris yang belum dibagikan yang sebenarnya bisa menjadi salah satu sumber nafkah yang bisa suami berikan untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadirin sekalian, Nabi kita SAW bersabda, al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'na wa kama qala. Pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan beban hamba tersebut, tanggung jawab hamba tersebut, ujian hamba tersebut. Maka dari hadis ini insyaallah tidak ada yang membuat kondisi bahwa kebutuhan atau kebutuhan lebih besar daripada rizki dan pemasukan. Enggak. Kalau kita bertakwa dengan sebenarnya takwa, kalau kita jaga pola hidup kita, kalau kita benar-benar menjalankan perintah dan larangan Allah, kalau kita tawakal sebenar-benarnya tawakal, kalau kita mengamalkan liyunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Apabila kita memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan, kalau sempit ya secukupnya, dan bagi pihak istri dan anak-anak tidak menuntut lebih sesuai dengan kemampuan suami dan ayah, bahkan beradaptasi dengan rizki yang Allah kasih ke suami kita, beradaptasi. Kalau memang kondisi lagi susah, istri gak ada masalah, maka insya Allah gak akan ada hal-hal. Dan semoga kita tidak perlu menjadikan hutang sebagai pola. Adapun sesekali itu bisa dimengerti lah. Dan Nabi SAW juga menggadaikan baju beliau. Tapi apakah itu menjadi pola Rasulullah SAW? Kan tidak. Adapun ketika menjadi pola hutang sana hutang sini, cuma evaluasi ketakwaan kita, evaluasi tawakal kita, evaluasi pola hidup kita, evaluasi konsep kita, evaluasi tawakal dan ketakwaan kita. Allah Ta'ala misal. Lalu yang kedua, bahwa bukan sebuah syarat membagikan harta waris itu menunggu ibu meninggal dunia, bukan. Bahkan ini bahaya, gitu loh. Hadirin Allah muliakan, salah satu filosofi dalam masalah waris kan dijelaskan para ulama fikih bahwa begitu seseorang meninggal dunia, pada saat itu juga kepemilikan hartanya berpindah ke ahli warisnya, berpindah. Baik sudah dibagikan atau belum secara kasat mata, tapi itu langsung berpindah. Makanya harus dikasih kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tidak, kita zolim kepada ahli waris. Kalau tidak, itu sama saja si A, atau kita pegang duit si A dan kita nggak mau ngasih uangnya, itu bukan uang kita, itu uang dia. Jadi apa hak kita menahan uang orang tersebut? Dan kalau si A itu gak bisa memenuhi kebutuhannya karena salah satu sebabnya uangnya kita tahan, kita ambil dan kita gak kasih ke dia, padahal ada, tapi kita gak kasih aja ke si A, dan itu halal buat si A, itu uang dia, maka kita akan ditanya di hadapan Allah, kenapa Anda tahan-tahan uang orang? Dan akhirnya menjadi salah satu penyebab dia melakukan, misalnya dia melakukan, saya gak mengatakan kasus ini ya, tapi bisa jadi orang melakukan kemaksiatan, orang ini, orang itu, dan seterusnya, padahal dia bisa dapat rezeki dengan cara yang halal, yaitu dari waris, dan itu hak dia. Terus yang berikutnya, hadirin sekalian, siapa yang jamin ibunya meninggal duluan sebelum anak-anaknya? Kalau anak-anak meninggal duluan gimana? Dan ibunya paling lama hidup gitu dari semua keluarga. Itu berarti kan waris enggak dibagikan. Dan kalau waris enggak dibagikan, sekali lagi kita berhadapan dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, dan itu masalah besar, masalah pelik. Dan ketika itu terjadi, maka bukan hanya ahli waris atau anak-anak terzolimi, tapi ahli waris anak-anak itu pun terzolimi nanti. Karena ketika misalnya ibunya meninggal paling akhir, otomatis kan ketika anak meninggal, anak punya ahli waris dan awalnya tidak mendapatkan haknya karena ditahan dari awal. Dan terus berikut, terus begitu. Kecuali kalau diterapkan bab munasakhat dalam ilmu waris. Nah, tapi ingatlah hadirin, semakin lama itu ditunda, semakin ditunda pembagian, semakin rentan fitnah, semakin rentan masalah, semakin rentan tidak terpenuhi haknya. Dan itu kasus banyak sekali terjadi. Gitu loh, semakin kompleks gitu loh masalah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kalau bisa untuk kita, ketika kita melihat keluarga kita susah, kita bagikan sehingga dia bisa menunaikan kewajibannya, dan kita bisa terbebas dari pertanyaan Allah pada hari kiamat, terbebas dari pertanyaan Allah yang memberatkan kita pada hari kiamat, hadirin Allah muliakan. Dan masalah waris itu masalah yang berat. Itu salah satu jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Itu batasan, itu garis yang Allah buat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, khususnya masalah waris ini, yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Dan sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, khususnya masalah waris, karena konteks ayat ini masalah waris. Wa ta'adda hududa, dan offside dia, melanggar ketentuan Allah dalam masalah waris. Yudakhilhu naran, Allah akan masukkan ke dia ke neraka. Allah akan masukkan ke neraka. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Dia kekal kalau dia gak beriman. Dan kalau dia masih punya iman, diancam dengan waktu yang sangat lama. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.